Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita melanjutkan dars atau kajian pada kitab Aqidatu Tauhid. Kita telah sampai pada fasal yang ke-10 tentang pembahasan ar-ruqa wa tamaim, tentang pembahasan ruqyah dan at-tamaim. Tamaim itu sesuatu yang digantungkan, yang dipasang, dipakai dan digantungkan pada tempat-tempat tertentu dengan tujuan untuk menolak bala dan mengharapkan sebuah manfaat. Kita telah menyelesaikan tentang ar-ruqa, tentang ruqyah, dan juga telah kita sebutkan beberapa pembahasan tentang at-tamaim. At-tamaim ini lebih tepatnya diartikan dalam bahasa kita yaitu jimat. Kita ulang dari halaman 165 tentang pembahasan at-tamaim. At-tamaim wa hiya jam'u tamimah. At-tamaim wa hiya jam'u tamimah. Tamaim adalah jamak dari tamimah. Wa hiya ma yu'allaqu bi'anaqis sibyan li daf'il 'ain. Wa qad yu'allaqu 'alal kibari wan minar rijali wan nisa'. Wahuwa ala naw'aini, yaitu sesuatu yang digantungkan di leher-leher anak-anak kecil dengan tujuan untuk menolak ain, penyakit ain. Apa itu ain? Yaitu penyakit yang disebabkan pandangan mata yang takjub. Sehingga oleh karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apabila kita melihat barakallahu fikum sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menyenangkan pandangan kita, maka kita dianjurkan untuk mendoakan barakah, Allahumma barik lahu atau barakallahu fi. Nah, kita ucapkan doa seperti ini untuk orang yang kita takjubi. Dan pernah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang sahabat yang mandi dan tanpa sengaja terlihat oleh salah seorang sahabat yang lain. Kemudian dia bergumam ketika itu, saya belum pernah melihat ada kulit seorang laki-laki bahkan lebih mulus dan halus daripada kulit seorang perawan, katanya. Dan seketika dia langsung jatuh sakit, pingsan dan panas. Barakallahu fikum. Kemudian Rasul, dan berita ini sampai kepada Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur orang tadi, "Kenapa engkau tidak mengucapkan barakah untuk dia? Doa barakah untuknya." Naam. Kemudian orang ini diperintahkan untuk berwudu dan dimandikan air wudu tersebut kepada si sakit. Ini cara penyembuhannya. Waqad yu'allaqu 'alal kibari minar rijali wan nisa, dan kadang tamaim ini digantungkan, dipakaikan kepada orang-orang dewasa, baik dari kalangan pria ataupun wanita. Wa huwa 'ala naw'aini. Definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini lebih tepatnya dengan definisi melalui dengan contoh. Barakallahu fikum. Wa illa segala sesuatu yang dipasang, yang dipakai dengan tujuan yang sama yang disebutkan seperti di dalam kitab ini, barakallahu fikum, di kendaraan, di rumah, dan di tempat-tempat yang lainnya dengan tujuan untuk menolak bala, maka bisa juga disebut sebagai at-tamaim. An-naw'ul awwal min at-tamaim. Jenis yang pertama dari tamaim. Jenis pertama dari tamaim. Makana minal Qur'an. Tamaim yang mana barakallahu fikum padanya ada lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ayat kursi atau Al-Fatihah. Naam, dan lafaz-lafaz yang lain. Bi an yaktuba ayatin minal Qur'an. Dengan dia menulis ayat-ayat dari Al-Qur'an. Au min asma'illahi wa sifatihi. Dengan menulis nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa yu'alliquha lil istishfa' biha. Dan dia menggantungkan lembaran-lembaran tersebut atau benda-benda yang padanya terdapat lafaz-lafaz, tulisan lafaz-lafaz Al-Qur'an, dia menggantungkannya untuk istishfa, supaya mendapatkan kesembuhan. Fahadan nau'u, maka jenis ini, qad ikhtalafa fihi ulama, para ulama telah berselisih, fi hukmi ta'liqihi ala qawlaini, para ulama berselisih, barakallahu fikum, tentang hukum menggantungkannya, tentang hukum menggantungkannya kepada anak-anak atau bahkan kepada orang yang sudah dewasa. Yaitu ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwal al-jawaz, diperbolehkan. Al-jawaz, yajuz, diperbolehkan. Wa huwa qaulu Abdullah bin Amr ibn As, wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyata. Dan ini adalah pendapat dari Abdullah bin Amr bin As, dan zahir dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah, zahir yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Bakir, dan inilah pendapat yang dikatakan oleh Abu Ja'far al-Bakir, salah satu keturunan dari Husain bin Ali. Wa Ahmad ibnu Hanbalin fi riwayatin anhu, dan juga pendapat ini adalah pendapat dari al-Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu riwayat beliau. Jadi dalam permasalahan ini al-Imam diriwayatkan dari al-Imam Ahmad dua pendapat. Salah satunya adalah pendapat ini, boleh. Wa hamalul hadits al-warid fi ta'liqi fil man'i. Barakallahu fikum. Al-tama'im allati fiha syirkun. Lalu bagaimana dengan hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia, nasib dia, keadaan dia dan kesudahan dia diserahkan kepada sesuatu yang dia gantungkan dan dia pakai tersebut. Bagaimana dengan hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang mana Nabi mengatakan inna ruqo wat tamaim wati walatasyirkun, sesungguhnya ar-ruqo, ruqo yang mengandung kesyirikan, tamaim dan at-tiwalah, ilmu guna-guna, syirkun, termasuk perbuatan syirik. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Mereka mengatakan barakallahu fikum alat tamaim allati fiha syirkun, bahwa hadis ini maknanya adalah yaitu tamimah-tamimah, jimat-jimat yang ada unsur kesyirikan padanya, yang mengandung unsur kesyirikan padanya. Barakallahu fikum. Misalnya ditulis padanya tulisan-tulisan yang tidak jelas atau mantra-mantra tertentu. Nah, jadi maksud hadis tersebut, kata mereka, kata orang-orang yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini, itu adalah at-tamaim yang padanya mengandung unsur kesyirikan. Adapun tamaim yang jenis seperti ini, lembaran-lembaran ayat di barakallahu fikum digantungkan di leher anak-anak atau di lengannya barakallahu fikum, maka ini tidak termasuk kesyirikan dan kata mereka ini diperbolehkan. Dalil mereka adalah ayat di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang mana sesuatu tersebut sebagai penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan sebagai kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi pada Al-Quran tersebut terdapat penyembuh, obat. Al-Quran tersebut adalah syifa, obat dari penyakit. Dan ini adalah sebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Nah. Kemudian mereka mengatakan, dan fungsi Al-Qur'an itu sebagai obat, tata caranya tidak disebutkan. Bagaimana cara menggunakannya? Barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu kata mereka bahwa setiap cara yang mana kalau seandainya dia menggunakan Al-Quran dengan cara apa saja sebagai penyembuh, maka boleh. Maka boleh. Salah satu caranya adalah dengan menggantungkan lembaran-lembaran ayat di leher atau di mana saja, barakallahu fikum, untuk penyembuh. Dalilnya adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Surat Al-Isra ayat 82. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan boleh. Adapun pendapat yang kedua mengatakan al-man'u min dzalik, tidak boleh. Wa huwa qawlu Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin, dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Wa huwa zahiru qawli Hudzaifah wa Uqbah bin Amir, dan ini adalah zahir dari perkataan Hudzaifah dan Uqbah bin Amir wa Ibnu Ukaim wa bihi qala jama'atun minat tabi'in. Tadi nama-nama tadi adalah para sahabat. Dan pendapat inilah yang diyakini dan dipilih oleh sekelompok dari kalangan tabi'in. Siapa saja mereka? Minhum ashabu Ibni Mas'ud, di antaranya adalah murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud. Ashab diartikan di sini bukan teman-teman, tapi murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita belajar bahasa Arab atau durusulullah, sahibun atau jamaknya ashab kita artikan dengan sahabat, teman. Tapi kalau dalam konteks seperti ini, ashabu Ibni Mas'ud, maksudnya di sini adalah pengikut atau murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud. Sehingga di dalam banyak literatur para ulama, mereka menyebutkan qalal ashab minasyafi'iyah, berkata al ashab, sahabat-sahabat dari kalangan syafi'iyah. Maksudnya adalah al ashab yaitu para ulama dari kalangan asy-syafi'iyah atau murid-murid dari al-imam asy-syafi'i rahimahullah. Jadi dari kalangan tabi'in adalah murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Wa Ahmad fi riwayatin ikhtaraha kathirun min ashabihi, dan salah satu riwayat yang diriwayatkan dari al-imam Ahmad rahimahullah, yang mana riwayat yang kedua ini yang diriwayatkan dari al-imam Ahmad banyak dipilih oleh kebanyakan murid-murid beliau. Kathirun min ashabihi, banyak dipilih oleh murid-murid beliau. Tadi kita katakan bahwa dalam permasalahan ini pendapat Al-Imam Ahmad diriwayatkan dari beliau ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan boleh, yang kedua mengatakan tidak boleh. Sama-sama bersumber dari Imam Ahmad. Akan tetapi kebanyakan dari murid-murid beliau lebih memilih riwayat dari Al-Imam Ahmad yang mengatakan tidak boleh. Nah, kok bisa dua riwayat barakallahu fikum disebutkan, diriwayatkan, yang mana kontradiksi antara dua riwayat tersebut. Tadi yang riwayat pertama mengatakan boleh, yang riwayat yang kedua mengatakan tidak boleh. Bisa-bisa saja para ulama itu sebelumnya dia mengatakan boleh, kemudian setelah mereka mempelajari dan menemukan dalil-dalil istimbat, akhirnya mereka berubah pendapat dengan mengatakan tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga oleh karena itu banyak sekali, dan bahkan ada dari kalangan ulama yang memilah-milah pendapat yang lama dan pendapat yang baru dari para imam-imam, dari para ulama-ulama terdahulu. Nah, sengaja ditulis kitab khusus yang menyebutkan pendapat yang lama dan pendapat yang baru dari kalangan ulama dalam berbagai permasalahan di dalam agama ini. Dan yang seperti ini wajar-wajar saja. Barakallahu fikum. Akan tetapi penriwayat yang kedua ini yang mengatakan tidak boleh lebih dipilih oleh kebanyakan murid-murid beliau. Wajazama biha al-mutaakhirun. Dan barakallahu fikum, pendapat inilah yang ditegaskan oleh para ulama dari kalangan al-mutaakhirun. Nah, siapa itu ulama al-mutaakhirun? Yaitu setelah masa-masa mereka, setelah masa-masa Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim. Naam, al-mutaakhirun disebut dari kalangan ulama al-mutaakhirun, akhir-akhir. Naam. Di antara mereka siapa saja yang dikenal atau zaman mereka adalah zaman ulama al-mutaakhirun, barakallahu fikum, yang sering diistilahkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani, An-Nawawi, dan terus ke bawah, mereka adalah ulama al-mutaakhirun. Nah, kebalikannya adalah al-ulama al-awwalun, yaitu mereka-mereka mulai dari para sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, dan para imam. Wahtajju bima rawahu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dan mereka berhujjah, berdalilkan pendapat mereka ini, mereka berdalilkan dengan riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala tasyirkun." Sesungguhnya ar-ruqa, ruqyah, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan, yaitu bacaan-bacaan. Nah, jadi ruqyah itu tidak harus dengan Al-Qur'an. Tidak harus dengan Al-Qur'an. Bisa juga dengan doa-doa yang warid dari Nabi. Nah, bisa juga dengan doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi. Wahai Rabb seluruh manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi kesembuhan. Barakallahu fikum. Ini lafaz-lafaz yang warid dari Nabi. Dan juga Nabi meruqyah cucu-cucu beliau, u'idzukuma bikalimatillahi tamat, dan seterusnya. Lafaz-lafaz yang warid dari Nabi. Dan ruqyah itu juga boleh dengan lafaz-lafaz yang barakallahu fikum kita buat sendiri, tidak dari Al-Qur'an ataupun tidak dari hadis-hadis Nabi. Barakallahu fikum. semisal doa. Ya, misalnya kita mengatakan syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Allahumma syfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Atau lafaz-lafaz yang lain selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Atau lafaz-lafaz yang tidak jelas maknanya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana syarat-syarat ruqyah itu diperbolehkan. Nah, di antara ruqyah-ruqyah yang tidak diperbolehkan adalah lafaz-lafaz ruqyahnya itu tidak jelas. Nah, bahasa-bahasa yang tidak dipahami, atau di dalam lafaz-lafaz tersebut mengandung doa kepada selain Allah. Sehingga oleh karena itu hadis di sini yang mengatakan innar ruqo, sesungguhnya ruqyah, jangan dipahami keumuman ruqyah. Jangan dipahami keumuman ruqyah. Kalau seandainya kita memahami makna ar-ruqo di sini yaitu keumuman ruqyah, berarti semua jenis ruqyah apa saja dengan bacaan apa saja itu adalah perbuatan syirik. Lah. Nah, sehingga harus ada tafsil di sini, harus ada rincian. Wattamaim dan tamimah, pembahasan yang kita bahas sekarang. Wattiwalah, yaitu semacam ilmu guna-guna, praktek guna-guna yang akan, yang dengannya memunculkan rasa cinta atau rasa tidak suka. Ini adalah kesyirikan. Jadi mereka berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya ruqyah, tamaim dan tiwalah itu adalah kesyirikan dengan keumuman dari hadis ini. Barakallahu fikum. Lalu mana yang rajih? Hadis ini sebelum kita lanjutkan, at-tiwalata syai'un yasna'unahu. Tiwalah adalah sesuatu yang mereka perbuat. Yaz'amuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war-rajula ila imra'atihi. Mereka mengira dan menganggap, meyakini bahwa sesuatu tersebut akan menjadikan seorang laki-laki, seorang istri sayang kepada suaminya atau sebaliknya, menjadikan suami tambah sayang kepada istrinya. Lalu mana pendapat yang benar? Dikatakan di sini oleh Syekh, wa hadza huwa sahih. Pendapat yang kedua inilah yang benar. Kenapa? Liwujuhin thalatha. Dikarenakan ada tiga alasan. Yang pertama, umumun nahyi la mukhassisa lil umumi. Bahwa larangan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tersebut dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, larangannya umum, semua jenis tamaim, wala mukhassis halil umum, dan tidak ada pengkhususan, tidak ada dalil yang mengkhususkan keumuman tersebut. Sehingga oleh karena itu nabqa alal umum, maka kita tetap memahaminya sesuai dengan keumuman dari hadis tersebut, karena tidak ada nas yang lain yang mengkhususkan atau lebih mengkhususkan maknanya. Yang kedua, saddudz-dzari'ah, untuk menutupi celah. Celah apa di sini? Fa innaha taqdi ila ta'liqi ma laisa mubahan. Untuk menutupi celah. Karena kalau seandainya kita buka pintu ini, maka perbuatan ini akan berkembang. Orang-orang akan memahaminya dengan pemahaman yang luas, sampai-sampai menjadikan mereka membolehkan untuk menggantungkan sesuatu yang tidak diperbolehkan, atau sesuatu selain dari Al-Quran, dengan mengharapkan kesembuhan atau menolak bala dari benda tersebut. Barakallahu fikum. Dikhawatirkan kalau ini diperbolehkan, maka akan meluas. Nanti bukan hanya Al-Quran saja, tapi benda-benda yang lain. yang dianggap sakral atau bagaimana sehingga dia gantungkan benda tersebut. Atsalits, alasan yang ketiga, kenapa pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh ini lebih benar? Annahu idza 'allaqa syai'an minal Qur'an qad yamtahinuhu al-mu'allik. Bahwasanya apabila dia menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an pada tubuhnya atau kepada tubuh anaknya, faqad yamtahinuhu al-mu'allik. Bisa jadi ia menggunakan lembaran-lembaran Al-Quran tersebut yang dia pasang dan dipakai pada tubuhnya. Bisa jadi dia menghinakan lembaran-lembaran Al-Quran tersebut dengan membawanya ke tempat-tempat atau dengan membawanya ketika buang hajat. Wal istinja wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya dibawa ke tempat-tempat yang kotor, terbawa tanpa sengaja, terbawa ke tempat-tempat yang tidak layak dan tidak pantas untuk dibawa benda suci Al-Qur'an ini ke tempat-tempat tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, beliau menjelaskan bagaimana para ulama tersebut mengatakan tidak boleh, sebab-sebabnya. Li'annal istishfa' bil Qur'ani warada 'ala sifatin muayyanah wa hiya al-qira'atu bihi. Nah, ini penting. Mengharapkan kesembuhan dari Al-Qur'an dengan perantara Al-Qur'an, dengan sebab Al-Qur'an. Mengharapkan atau mencari kesembuhan dengan sebab Al-Qur'an. Warada 'ala sifatin muayyanah, telah diriwayatkan atau telah warid dari dalam syariat ini dengan tata cara tertentu. Barakallahu fikum. Menjadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh di dalam syariat ini diriwayatkan dengan cara tertentu. Apa itu wahyal qira'atu bihi? Membaca atau dibacakan. Nah, membaca atau dibacakan Al-Qur'an tersebut. Ini cara yang disebutkan di dalam syar'i. Di dalam banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima'na annaka taqra'u 'alal maridi, yaitu maknanya adalah engkau membacakan Al-Qur'an tersebut kepada si sakit. Fala natajawazuha. Inilah yang diriwayatkan di dalam syariat ini. Fala natajawazuha, maka kita tidak boleh untuk melampauinya. Nah, kita tidak boleh melangkahinya. Falau ja'alnal istishfa' bil Qur'an ala sifatin lam tarid, fama'na dzalika annana fa'alna sababan laisa masyru'an. Kalau seandainya kita jadikan Al-Qur'an tersebut sebagai sebab untuk menyembuhkan dengan kaifiyah, tata cara tertentu yang tidak diriwayatkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka perbuatan ini sama saja dengan kita melakukan sesuatu, telah melakukan sebuah sebab yang mana sebab itu tidak pernah ditentukan di dalam syar'i. Tidak pernah. Kita sudah membahas tentang sebab. Nah, sebab kita menjadikan sesuatu sebagai sebab terhadap hal-hal tertentu yang mana secara syar'i tidak pernah disebutkan itu sebagai sebab. Sebab kesembuhan misalnya. Nah, wala qadari, dan juga menurut logika dan penelitian orang-orang ahli dalam bidangnya mengatakan itu juga tidak sebagai sebab, tidak bisa dijadikan sebagai sebab. Misalnya dalam sebuah penyakit, tidak bisa benda ini dijadikan sebagai obat untuk sembuh dari penyakit ini, kata dokter ahli misalnya. Apabila dia menjadikan hal-hal tersebut sebagai sebab terhadap kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan tertentu, maka dia sungguh telah melakukan kesyirikan asghar, syirkun asghar. Maka kalau seseorang menjadikan Al-Quran untuk menyembuhkan sebagai sebab untuk sebuah kesembuhan, tapi dengan cara yang tidak pernah disyariatkan di dalam syariat ini, maka sama saja dengan kita melakukan sebab yang tidak pernah disyariatkan, tidak pernah ditetapkan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Nah, bahkan berkata Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Al-Kalimit Thayyib. Nah, dan di sini disebutkan di dalam catatan kaki di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ini, beliau mengatakan wassalafu minat tabi'ina wa ghairihim mukhtalifuna fi dhalik. Dan salaf dari kalangan tabi'in dan selain mereka, mereka berbeda pendapat dalam pembahasan ini, dalam permasalahan ini. Boleh enggak menggantungkan lembaran-lembaran Al-Quran kepada tubuh? 6. Fa'ajazahu ba'duhum wa kariyahu akharuna. Sebagian dari mereka membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan. Wa huwa alladhi nakhtaruhu. Dan inilah yang kami pilih, kata Al-Imam Al-Albani, pendapat yang mengatakan tidak boleh. Li'adami thubuti dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan tidak pernah disebutkan dari Nabi hal demikian, Nabi tidak pernah melakukannya. Wa innal qaula bijawazi, dan pendapat yang mengatakan boleh, konsekuensinya adalah yu'tilu sunnatat tarkiyah bil mu'awwadzat wa ghairiha. Naam. Konsekuensinya dan bisa jadi menyebabkan orang-orang mengenyampingkan ruqyah atau membacakan doa-doa perlindungan dan selainnya, karena mereka sudah meyakini dengan sebab kita menggantungkan itu sudah cukup untuk mendatangkan kesembuhan, sudah cukup sebagai sebab untuk kesembuhan, maka tidak perlu lagi dengan kita membaca Al-Quran. Jadi kalau seandainya diperbolehkan perbuatan yang tidak pernah dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bisa jadi mematikan sebuah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ar-ruqyah. Naam. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang kedua dan inilah pendapat yang dipilih terkhusus ulama pada zaman sekarang ini. Dan para ulama juga menyebutkan alasan kenapa Abdullah bin Mas'ud menggantungkan pada Abdullah bin Amr bin As menggantungkan lembaran-lembaran tersebut kepada anak-anak beliau, di leher anak-anak beliau, karena ada riwayat bahwa Abdullah bin Amr bin As melakukan perbuatan ini. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa tujuan dari Abdullah bin Mas'ud tersebut, bukan Abdullah bin Amr bin As tersebut, bukan dalam rangka untuk istisfa atau menolak bala, akan tetapi supaya anak-anak beliau ini selalu melihat lafaz-lafaz Al-Quran dan memudahkan mereka untuk menghafalnya. Main kemana dilihat, oh ini yang dibaca, dibaca terus, sehingga hafalan mereka jadi kuat, tidak mudah lupa. Barakallahu fikum. Ada yang menyebutkan seperti ini tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Wallahu ta'ala alam, terlepas dari hal itu semua, perbuatan tersebut tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan juga dengan alasan-alasan yang sudah kita sebutkan tadi, banyak dari kalangan para ulama, terkhusus dari kalangan al-mutaakhirin wal-muasirin pada zaman sekarang ini, memilih untuk mengatakan tidak diperbolehkan. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, al-Imam Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan juga al-Imam Al-Albani, dan juga zahir dari apa yang diucapkan oleh al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, an-naw'u tsani minat tama'im, jenis yang kedua dari tama'im. Jenis kedua dari tamaim. Jenis yang pertama tadi apa? Dengan menggunakan lafaz-lafaz Al-Quran yang digantungkan baik kepada anak kecil atau orang dewasa. Sekarang yang dipasang dan yang dipakai ini bukan dari Al-Quran. Allati tu'allaku 'alal ashasi makana min ghairil Qur'an. Sesuatu yang digantungkan dan dipakai yang tidak dari Al-Quran. Kal kharzi, seperti manik-manik, wal idham, tulang, wal wad'i. Naam, wal wad'i, tumbuhan-tumbuhan laut atau semisal akar bahar. Wal khuyut, tali atau benang. Wan ni'ali wal masamir, atau sendal-sendal dan masamir, paku-paku. Wa asma'i syayatini wal jinni wat talasim, dan juga nama-nama syaitan, nama-nama iblis, nama-nama syaitan, nama-nama yang tidak jelas. Wal jin wat talasim, nama-nama jin atau mantra-mantra tertentu yang kebanyakannya tidak dipahami maknanya. Fahadha muharramun qat'an, yang seperti ini dilarang dan diharamkan qat'an, mutlak, tidak diragukan lagi, hukumnya pasti terlarang. Wahuwa minasyirki, dan bahkan perbuatan ini termasuk dari kesyirikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, inna ruqa wa tamaim wa tiwa la tasyirkun. Nah, li'annahu ta'allaqa 'ala ghairillahi subhanahu asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi, karena dia telah bergantung dan bersandar kepada selain Allah Azza wa Jal, kepada selain nama-nama dan sifat-sifat Allah dan ayat-ayatnya. Wa fil hadithi, dan di dalam sebuah hadith Nabi mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, ay wakkalahu Allahu ila dhalika alladhi, ila dhalika syai'il ladhi ta'allaqahu. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantungkan kesudahan dari dia kepada benda yang dia pakai dan dia gantungkan tersebut. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan benda yang dia pakai tersebut, barakallahu fikum, sebagai penentu dari kesudahan pada dirinya. Naam, wal taja'a ilaihi wa fawwada amrohu ilaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan urusan dia kepada sesuatu yang dia gantungkan tersebut. Barakallahu fikum. Faman ta'allaqa billah, dan barang siapa yang bergantung kepada Allah, wal taja'a ilaihi, dan dia kembali bersandar kepada Allah, wa fawwada amrahu ilaihi, dan dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kebutuhan dia. Wa qarraba ilaihi kulla ba'id, dan Allah akan mendekatkan kepadanya sesuatu yang jauh. Wa yassara lahu kulla asirin, dan memudahkan kepadanya setiap perkara yang susah, Allah mudahkan untuk dia. Wa man ta'allaqa bi ghairihi minal makhluqina wat tamaim wal awdiyah wal kubur, wakkalahu Allahu ila dzalika alladzi la yughni anhu syai'an. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah dari kalangan makhluk, dan tamaim, jimat-jimat atau obat-obatan, dan bergantung kepada kuburan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia tergantung kepada benda-benda yang dia bersandar kepada benda-benda tersebut. Nah, padahal benda-benda tersebut tidak bisa menolong dia, wala yamliku lahu dharran wala daf'an, dan juga tidak memiliki kendali terhadap kejelekan dan kebaikan yang menimpa dirinya. Fakhasira aqidatahu, sehingga orang yang melakukan perbuatan ini telah melalaikan dan merugikan akidahnya. wanqata'at sillatahu bi rabbih wa khadha lahu Allah, dan putus hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli lagi kepada dirinya, meninggalkan dirinya, putus hubungan antara dia dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dirinya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Dan sangat disayangkan sekali masih banyak dari kaum muslimin yang bermudah-mudahan dalam hal ini, yang mana banyak dari mereka tidak sadar dan tidak paham apa yang mereka perbuat ini adalah perbuatan syirik. Nah, bahkan dihiasi dengan saran-saran dari orang-orang yang dikenal sebagai orang yang alim, sebagai orang yang berilmu atau tokoh masyarakat. Pernah suatu ketika saya melihat pada waktu itu zaman pilkada, ada stiker gambar dari calon legislatif tersebut, dan di situ ada tulisan stiker, tempelkan stiker ini di kendaraan Anda maka Anda akan selamat dari mara bahaya di perjalanan, bahwa gambar ini telah direkomendasikan oleh Kiai Fulan. Nah, yang merekomendasikan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ternyata orang-orang, ada di antaranya adalah orang-orang yang dikenal dan dianggap sebagai orang yang berilmu. Wal'iyadzubillah. Ini merupakan sebuah musibah. Dan sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang tertipu dan tidak sadar mereka telah melakukan sesuatu yang merusak akidah dan keimanannya. Wal'iyadzubillah. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, tidak bosan-bosannya bagi kita untuk belajar akidah guna kita menjelaskan dan menyampaikan kepada kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.